Konsultasi Syariah. Punya diskotik, ingin taubat. Pertanyaan. Ada orang punya diskotik, dia sudah taubat. Bolehkah diskotik ini dijual? Jika tidak boleh dijual, apa yang harus dilakukan? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pertama, kami memohon kepada Allah agar orang ini diberi hidayah untuk bertaubat yang nasuha dan diberi kekuatan istiqomah di atas kebenaran. Kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kaidah hasil dari menjual sesuatu yang diharamkan Allah statusnya haram, baik dijual kepada orang Muslim maupun orang kafir. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, ketika Allah mengharamkan sesuatu, Allah haramkan hasil penjualannya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan disahihkan Syu'aib al-Arnaud. Dan hadis ini berlaku untuk semua transaksi barang haram atau barang yang manfaatnya haram. Karena itu, diskotik ini tidak boleh dijual dalam bentuk masih menjadi diskotik, karena akan difungsikan yang sama oleh pembelinya. Solusi yang bisa dilakukan, diskotik ini diubah dulu menjadi fasilitas mubah, misalnya warung makan, atau rumah kontrakan, atau ruko, atau tempat mubah lainnya. Selanjutnya dia boleh menjualnya. Sekalipun bisa jadi disalahgunakan oleh pembeli, dengan dipergunakan kembali untuk diskotik, maka penjual tidak bertanggung jawab. Kecuali jika penjual tahu atau punya dugaan kuat bahwa fasilitas itu akan disalahgunakan. Jika tidak tahu sama sekali, boleh, karena pada asalnya dia menjual fasilitas yang manfaatnya mubah dan bukan fasilitas yang fungsinya haram. Syekhul Islam mengatakan, tidak sah menjual barang yang tujuannya untuk yang haram, seperti perasan anggur untuk dibuat khamar jika penjual mengetahui itu. Sebagaimana ini pendapat Imam Ahmad dan yang lainnya. Atau penjual punya dugaan kuat, itu juga dilarang. Dan ini salah satu pendapat Ahmad. Yang membuktikan hal ini, para ulama Hambali mengatakan, jika pemilik menduga kuat bahwa penyewa akan menggunakan rumah sewaannya untuk maksiat, seperti menjual khamar atau semacamnya, maka tidak boleh dia sewakan rumah itu, dan tidak sah akad sewa-menyewanya. Sementara jual-beli dan sewa, transaksinya sama. Al-Fatawa Al-Kubra. Demikian, Allahu A'lam.